ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala membawakan di sini sebuah hadis. Ya, hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Kata beliau rahimahullahu taala, an Abi Waqid Al-Laythi annahu qala, dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Waqid Al-Laythi, nama beliau Al-Harith Ibn Auf. Nama beliau siapa? Al-Harith Ibn Auf. Baik. Sahabat yang masyhur, beliau telah masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Iya. Dan beliau membawa bendera Bani Layth, Bani Dhamrah dan Sa'ad bin Bakr di Fathu Mekah. Jadi mereka waktu itu ketika para sahabat masuk menyerang Mekah, itu para sahabat dengan berbagai sukunya, mereka membawa bendera-bendera. Jadi setiap suku itu ada benderanya sendiri. Ini pembawa bendera tiga suku, Bani Layth, Dhamrah dan Sa'ad bin Bakr, itu yang membawanya adalah Abu Waqid Al-Layth ini radhiyallahu anhu. Iya. Baik. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah dan umur beliau waktu itu 85 tahun. Beliau berkata, "Kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain." Kata beliau, kami keluar untuk berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Iya. Di sebagian riwayat pada hadis Auf, Amr bin Auf, itu diterangkan bahwa mereka berperang setelah Fathu Mekah dan jumlah mereka lebih dari 1000. Iya. Sehingga ketika berada antara Hunain dan Taif terjadi. Jadi Hunain ini dia adalah sebuah lembah yang berada di timur Mekah. Berada di timur Mekah. Iya. Antara Mekah dan Hunain itu sekitar belasan mil. Dan diperangi waktu itu kabilah Hawazin. Dan kisahnya masyhur ya di dalam buku-buku sirah. Jadi kata beliau, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufur. Sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran. Kalau bahasa lainnya baru memeluk Islam. Iya. Jadi dicerita tentang dekatnya mereka dengan keislaman. Karena yang ikut waktu itu banyak orang yang berislam setelah Fathu Mekah. Iya. Jadi yang dimaksudkan di sini, dan kami baru dekat dengan kafiran, ini banyak yang ikut dari orang-orang yang berislam setelah Fathu Mekah. Nah, karena itu kesyirikan yang akan disebutkan nanti ini menjadi samar bagi mereka. Iya. Baik. Menjadi sabar bagi mereka. Jadi kalau ini terjadi, mereka baru masuk Islam, maka di sini akan datang nanti ya, bahwa orang yang berpindah dari kebatilan, yang dia sudah terbiasa dengan kebatilan itu, Maka kadang jangan dia merasa aman. Semua kebatilan yang dulu dia terbiasa sudah lepas dari ya. Mungkin aja muncul tanpa dia sadari. Iya. Baik. Nah, ini perkara kan dijelaskan juga oleh penulis nanti rahimahullahu taala. Baik. Kata beliau, walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha. Ketika itu kaum musyrikin mempunyai sebatang pohon bidara, tempat mereka beritikaf, berdiam diri di situ. Wa yanutuna biha aslihatahum. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata perang mereka. Yuqalu laha datu anwat. Pohon itu dinamakan datu anwat. Jadi kaum musyrikin ini punya pohon bidara. Nah, ini sisi pendalilan penulis di pembahasan tabarruk. Jadi ini pohon ya dipakai oleh kaum musyrikin bertabarruk. Ya, mereka di situ mengagungkannya, beritikaf. Itikaf itu kan ibadah. Pengagungan. Ya, mereka beritikaf di situ karena mengharapkan apa? Keberkahan. Ya, seperti pada hari-hari ini kita kadang lihat sebagian orang yang mendatangi kuburan, dia sengaja berada di kuburan di sekitar itu mencari keberkahan. Iya. Memberi dari sedekah, menyembeli, mencari keberkahan padanya. Baik. Wa yanutuna biha aslihatahu. Mereka menggantung senjata-senjata mereka di situ. Ya, jadi senjatanya juga yang dipakai perang digantung di situ. Mereka gantung di situ, bertabarruk, cari berkah dengannya. Ini pohonnya disebut dengan nama Datu Anwat. Anwat itu jamak dari naut. Artinya gantungan. Ya, disebut Datu Anwat karena banyaknya senjata-senjata yang digantung di situ. Banyaknya senjata-senjata yang digantung di situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Latarkabunna sanana man kana qablakum. Ya, begitu melewati apa namanya Datu Anwat tersebut, ya, melewati pohon bidara itu yang disebut Datu Anwat, maka mereka berkata, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Datu Anwat sebagaimana mereka mempunyai Datu Anwat. Ini hati-hati ya, memang dalam kehidupan itu seperti itu. Orang senang meniru, senang mencontoh. Dia lihat suatu dianggap bagus, ingin juga seperti itu. Iya. Jelas ya? Dan ini dari sebab-sebab yang berbahaya. Iya. Karena itu kenapa bisa terjadi berbagai kekeliruan di dalam masalah tabarruk dan masalah-masalah kesyirikan yang lainnya, sebab pokoknya satu seperti ini, ikut-ikutan. Taklid itu dari sebab pokok terjadinya apa? Kekeliruan. Bahkan menjatuhkan seseorang itu ke dalam apa? Ke dalam hal-hal yang dilarang. Itu dari sebab pokoknya. Ikut-ikutan. Yang kedua dari sebab pokok yang menjatuhkan dalam kesyirikan adalah jahil terhadap agama dan mengerti tuntunan. Dan sebab yang ketiga adalah gulu terhadap orang-orang salih. Sebab yang keempat adalah tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Dan sebab yang kelima, mengagumkan dari peninggalan-peninggalan. Jadi ada, kalau peninggalan-peninggalan diagungkan, dibesarkan, kebiasaan meninggalkan, mengagungkan peninggalan-peninggalan ini, itu sebab kesyirikan. Jelas ya? Tahu awal sejarah masuknya kesyirikan ke bangsa Arab? Itu adalah Amr bin Luhai yang menemukan dari berhala-berhala yang sudah tertanam di bawah pasir. Dia sedang tidur dekat situ, syaitan mendatanginya dalam mimpi. Dibesarkan tentang berhala itu, itulah yang dia bawa ke bangsa Arab, akhirnya diibadahi. Ini mengagungkan dari peninggalan-peninggalan. Ini yang banyak terjatuh di dalamnya manusia di masa ini. Kita melestarikan sejarah, menjaga dari situs-situs peninggalan yang bersejarah. Walaupun itu adalah dari berhala-berhala, tempat-tempat penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi itu lima sebab. Harus diingat baik-baik. Kenapa manusia bisa jatuh dalam kesyirikan? Apa sebabnya? Ada lima tadi. Yang pertama, taklid, ikut-ikutan. Yang kedua, jahil terhadap agama. Yang ketiga, gulu terhadap orang-orang saleh. Yang keempat, tasyabbuh terhadap orang kafir. Yang kelima, mengagungkan dari peninggalan-peninggalan. Kemudian dikatakan di sini, ketika Nabi mendengar permintaan para sahabat, aqulna ya Rasulullah ij'al lana datan wa kama lahum datu anwar. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami datu anwar sebagaimana mereka punya datu anwar. Mereka minta dibuatkan pohon sebisal itu, mereka pakai juga untuk bertabarruk, menggantungkan senjata-senjata mereka, beritikaf di situ. Mereka sangka bahwa itu adalah hal yang dicintai oleh Allah. Dan mereka sangka kalau mereka minta kepada Nabi, Nabi akan memenuhi permintaan mereka. Iya. Jelas ya? Tapi ini udurnya sudah kelihatan ya. Dari awal Abu Waqid Al-Layth sudah berkata, "Wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufur." Kami ini orang yang masih dekat masanya dari kekafiran. Nah, itu udurnya. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, "Allahu akbar. Innaha sunan." Ya, Allahu akbar. Ini terdapat seorang bertakbir dalam mensucikan, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada hal-hal yang tidak layak seperti itu. Di sebagian riwayat, subhanallah, Nabi berkata apa? Subhanallah. Ya. Baik, jadi takbir di sini, ini bukan takbir yang biasa dilihat pada sebagian orang ya. Kalau dia ingin mendukung sesuatu, setuju sesuatu, dia takbir. Ini bukan mendukung ya, bukan berbangga dengannya, tapi ini takbir kaget. Iya, heran. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu di riwayat yang lain, lafadznya subhanallah, maha suci Allah. Ini semuanya pengagungan dan pembesaran kepada Allah. Pengagungan dan pembesaran kepada Allah dari hal-hal yang tidak sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Innaha sunan, itu adalah jalan-jalan. Iya. Baik. As-sunan artinya at-turuq, jalan-jalan. Artinya kalian ini telah menempuh jalannya orang-orang sebelum kalian. Jalannya orang-orang sebelum kalian. Iya. Jadi akan ada seperti itu, akan datang. Di antara manusia, mereka mengikuti jalan-jalan ahlu syirk tanpa mereka sadari. Karena itu telah syahdi dalam hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra babbin la dakhaltumuh. Sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, ke lubang hewan bab, kalian juga akan ikut masuk di dalamnya. Ya, maka ini ikut-ikutan dan taklid ini yang berbahaya. Tasyabuh terhadap orang-orang kafir. Innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih. Kamat qalat Banu Israel li Musa. Ya. Kalian telah berucap, demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah berucap sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan sembahan untuk kami sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan. Karena Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, tidak mengerti. Ini kejahilan ya. Jahil terhadap syariat itu menjatuhkan di dalam kesyirikan. Kalau misalnya ada orang yang ingin teguh di atas tauhid, ingin terhindar dari kesyirikan, tapi dia tidak belajar, nah ini mengkhawatirkan keadaannya. Maka harus belajar. Harus belajar dan menuntut ilmu. Dan terdapat di sini bagaimana kuatnya ilmu itu. Kalau ilmu sudah kuat, pemahaman tauhid sudah kuat, maka lafaz-lafaz berbeda itu tidak berpengaruh. Yang dilihat pada hakikatnya. Kan para sahabat mintanya apa? Mintanya dibuatkan pohon Datu Anwar seperti punya kaum musyrikin. Tapi Nabi menghukumi ucapan itu, itu sama dengan ucapannya Bani Israel. Buatkan untuk kami berhala-berhala. Buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan-sembahan. Jadi berhala-berhala. Jadi sama saja. Hal yang sudah jelas sebagai berhala, apakah dinamakan pohon, batu, dinamakan itu tidak merubah hakikat. Kesyirikan tetap kesyirikan. Kesyirikan tetap apa? Kesyirikan. Karena itu Nabi samakan ucapan mereka itu sama dengan ucapan Bani Israel. Iya. Itulah pemahaman tauhid. Tauhid itu seperti itu. Kalau orang sudah kenal pembahasannya, maka apabila muncul hal-hal yang semisal dengan itu, walaupun sudah diganti nama-namanya, sudah dikemas dengan berbagai kemasan, hakikatnya tetap sama. Hakikatnya tetap sama. Jelasnya? Baik. Beda ya antara kambing dan serigala. Serigala itu walaupun dia pakai jubah, dia tetap saja serigala. Coba cari serigala, kasih pakai jubah. Iya. Tanya, ini serigala atau orang? Semua orang akan berkata apa? Serigala. Jadi melihat hakikat sesuatu itu ketika seorang paham sesuatu itu, dia kenal. Jelas ya? Nah, begitu seorang sudah punya ilmu tentang apa itu kesyirikan, maka syirik ini mau dinamakan dengan penamaan apa saja, dikemas dengan kemas apa saja, tetap kelihatan dia adalah apa? Adalah kesyirikan. Itulah pentingnya seorang mempelajari dari ilmu. Ya, jadi di ucapan Bani Israel ini dikatakan ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami ilah, maksudnya sembahan yang kami ibadahi sebagaimana mereka punya sembahan-sembahan juga. Iya. Baik. Jadi ucapan Bani Israel ini, di sini mereka tidak ragu bahwa Allah itu satu-satunya yang diibadahi. Tidak ragu mereka dalam hal itu. Cuman mereka minta dijadikan untuk mereka sesuatu yang mereka agungkan. Mereka bertakarrub kepada Allah dengan sesuatu itu. Ini kan sama persis dengan ucapan sahabat itu. Mereka kan sudah masuk Islam. Artinya Islam itu beribadah hanya kepada Allah. Jadi pepohonan itu diminta untuk dijadikan Datu Anwat. Itu sebagai hal yang mendekatkan diri mereka kemana? Kepada Allah. Iya. Jelasnya? Maka Nabi memperumpamakan ucapan para sahabat di Hunain ini itu sama dengan ucapan Bani Israel. Iya. Sama. Dari sudut mana kesamaannya? Sudut kesamaannya dua-duanya adalah permintaan, permohonan supaya dijadikan sesuatu yang diibadahi, yang diagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini menunjukkan bahwa tabarruk dengan pepohonan, bebatuan itu adalah syirik akbar. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan ucapan mereka sama dengan ucapan Bani Israel. Iya, dan ini pelajaran yang sangat besar ya hadis ini terkait dengan banyak manusia di masa ini. Nah, bentuk kesyirikannya dari arah yang seperti ini. Kalau ditegur, dia berkata, saya ini sholat. Saya beribadah kepada Allah. Iya. Kekuburan itu hanya untuk mendekatkan diri saya kepada Allah. Supaya lebih dekat. Nah, ini apa bedanya? Sama kan? Ya, maka seorang harus mengenal kesyirikan itu apa. Agar supaya tidak jatuh dalam musibah-musibah yang menimpa orang yang telah berbuat kesyirikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian itu kaum yang jahil. Kelanjutan ayat, inna haulai mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Sungguhnya mereka ini mutabbar, terputus apa yang mereka ada padanya. Binasa mereka di situ. Dan batil, sirna, hancur apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan. Baik. Jadi subhanallah, terdapat ya, terlihat bagaimana kemiripan dan hukumnya sama. Hukumnya sama. Kata Nabi, latarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti ya, jalan orang-orang sebelum kalian. Bisa dibaca sanan, bisa dibaca sunan. Bisa dibacakan sunan. Iya. Kalau sunan artinya kalian mengikuti jalannya orang Yahudi dan Nasara, metode dan manhaj mereka. Kalau dibaca sanan, iya. Itu artinya kalian mengikuti tarekah mereka. Dia jadi mufrad jadinya. Baik. Dan ini berita ya. Berita tapi maknanya adalah celaan. Maknanya adalah celaan. Ya, dan terdapat tanda kenabian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu terjadi. Dan terdapat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian sekali terhadap hal-hal yang menimpa umatnya dari kesyirikan yang terjadi. Kalau memang itu terjadi, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan terdapat bahwa seorang itu kadang menyangka baik sesuatu. Tapi luput terhadapnya bahwa sesuatu yang dia sangka baik itu ternyata tidak baik. Ternyata tidak baik. Ya, dan di sini terdapat pentingnya orang-orang yang berilmu di tengah manusia. Karena adanya orang-orang yang berilmu di tengah manusia itu yang menasihati, yang mengingatkan. Dia menasihati dan mengingatkan. Ya, kalau tidak ada orang yang berilmu yang menegur, mengingatkan, maka manusia akan jatuh di dalam kekeliruan, jatuh di dalam kesalahan, terus berada di atas kebatilan. Tidak ada yang mengingatkannya, tidak ada yang meluruskannya. Baik. Ini bantahan ya terhadap orang-orang yang mengatakan enggak usah ribut-ribut urusan orang lain. Ya. Semuanya niatnya baik. Ya, semuanya niatnya baik, tapi yang salah itu harus di apa? Harus diluruskan. Yang keliru dijelaskan. Orang yang jatuh di dalam kekeliruan, kalau tidak diingatkan, itu seperti orang yang mau jatuh di jurang. Ini sudah mau jatuh di jurang. Oh, tidak usah ditegur, biarkan saja. Kamu harus bersikap hikmah. Ya. Jangan terlalu keras terhadap orang. Toleransi saja. Biarkan saja dia jatuh di jurang. Begitu. Ini orang-orang tidak tahu cara berpikirnya bagaimana. Iya. Justru dalam hal itu seorang menasihati, diambil tangan saudaranya, jangan dibiarkan jatuh di dalam hal yang membahayakannya. Baik. Dan ini hadis juga terdapat di dalamnya larangan tasyabbuh terhadap ahlul jahiliyah dan ahlul kitab. Iya. Dan ada faedah-faedah lain kita akan baca di masail yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kata penulis rahimahullah, kata beliau, rawahu Tirmidzi wa sahahahu. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Ya, dan hadisnya diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan Nasai. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala jelaskan di sini beberapa masail. Kata beliau, fihi masail. Iya. Jadi sebelum saya pindah ke masail, sisi pendalilan dari hadis Abu Waqid itu jelas ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan permintaan tabarruk dengan pohon itu sama dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa untuk dijadikan sesembahan bagi mereka. Nah, ini menunjukkan batilnya tabarruk dengan pepohonan, dan itu bentuk dari apa? Kesyirikan. Iya. Baik. Sini penulis rahimahullahu taala menerangkan beberapa masail. Baik. Nah, sebelum saya jelaskan masail ini juga, sini masih ada pembahasan terkait dengan sebagian orang yang keliru di dalam memahami masalah tabarruk. Iya. Kadang sebagian orang yang ada yang membolehkan bertabarruk dengan orang yang salih. Iya. Dengan orang yang salih, jejak-jejaknya dan bekas-bekasnya. Baik. Itu kadang terlintas ya di dalam sebagian hal. Kadang Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau sebutkan di sebagian hadis, misalnya ketika Nabi mentahnik Abdullah Ibn Talha, saudara Anas bin Malik dari ibunya. Jadi ketika Abdullah ini lahir, dibawa oleh Anas bin Malik kepada Nabi. Maka Nabi mengunyahkan kurma untuknya, lalu ditahnik. Ditahnik itu artinya kurma yang halus itu yang sudah dikunyah itu diambil, lalu diletakkan di langit-langit anak yang baru lahir ini. Nah, kalau kurma yang pertama masuk ke badannya itu dipunya disebutkan ada manfaat kesehatannya untuk anak bayi. Nah, di sini An-Nawawi menyebutkan bolehnya. Ya, meminta kepada orang salih hal yang seperti itu. Dan ini dari hal yang dianggap keliru oleh para ulama terhadap Imam An-Nawawi. Iya. Karena pertama di sini beda antara nabi dan orang salih. Siapa yang bisa seperti nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini kan nabi yang melakukan. Orang salih enggak sampai ke derajatnya nabi. Kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan. Diizinkan. Karena itu ada dari hal yang terkait dengan nabi itu khusus untuk nabi. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau meludah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau meludah atau kalau beliau berdahak lalu beliau membuangnya, itu oleh para sahabat mereka berebut. Iya. Itu disebutkan di dalam sebagian hadis di Musnad Imam Ahmad dan selainnya. Iya. Dan itu kekhususan untuk nabi. Kekhususan untuk nabi. Kadang-kadang Nabi datangkan air, beliau meminum darinya, berwuduk darinya, bekas wuduknya diambil oleh para sahabat. Sampai Abdullah bin Zubair pernah meminum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah yang dibuang dari bekas berbekam. Ya. Itu memang Allah jadikan pada nabinya ada keberkahan, dan itu khusus. Sebagian istri Nabi ada yang menyimpan beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan sebagai obat. Ini khusus untuk Nabi semuanya. Dibolehkan dan diizinkan. Selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dibolehkan. Dalilnya apa? Kenapa tidak boleh? Satu, pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beda dengan orang saleh yang lainnya. Beda. Maka ini kekhususan dari untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua bahwasanya kesolehan itu, andai kata misalnya benar dia orang salih, maka dia perlu ada dalil khusus bahwa itu boleh dia lakukan. Ya, nah, perlu dalil khusus bahwa itu boleh dia lakukan. Kemudian yang ketiga bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu tidak pernah melakukan hal yang seperti itu bersama selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya mereka lakukan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Jadi tidak ada itu di dalam sejarah misalnya Abu Bakar Siddiq kalau dia meludah para sahabat berebutan merebut ludahnya. Hah? Jelas ya? Nah, itu sebagian manusia. Jelas ya? Nah, itu kalau dia masuk di dalam hal yang sifatnya dibolehkan saya, tetapi dia berlebihan, sudah kita terangkan, itu masuk ke dalam apa? Syirik asghar. Iya. Ada sebagian orang, kadang dia menyangka bahwa kalau jabat tangan dengan guru, itu adalah hal yang sangat besar sekali. Kalau dia tidak jabat tangan dengan gurunya, misalnya selesai ta'lim dia tidak jabat tangan, mungkin bisa bahaya, tidak berkah ilmunya. Ini sudah masuk dalam apa? Syirikan. Ya ini dikira, jangan dikira tidak ada ya. Ya. Saya pernah ta'lim sekali di sebagian wilayah di Kalimantan sana. Ya, sudah keluar masjid. Ada orang yang terlambat sholat. Terus sudah keluar masjid. Sudah selesai tadi, sudah keluar masjid. Sudah mau naik mobil. Dan waktu itu ada ustaz lain bersama saya. Maka orang yang tadi terlambat sholat ini, dia lari dengan segera, lompat selokan, hampir jatuh. Untuk pergi salaman saya. Ya. Nah, ini kadar yang seperti ini hati-hati. Ini tadi bisa masuk ke dalam jenis apa? jenis kesyirikan yang kedua di pembahasan tabarruk. Memang bagus seorang muslim bersalaman dengan siapa saja. Bersalaman dengan muslim yang lainnya kan menggugurkan dosa, kan begitu. Ada dari keutamaan. Tapi dia tempatkan lebih dari kadarnya, itu bisa masuk ke dalam apa? Kesyirikan. Iya. Akhirnya pembahasan-pembahasan tabarruk harus dipahami. Apalagi di masa sekarang ini manusia bergampangan. Terlalu banyak. Iya. Jadi kalau misalnya dia berfoto dengan gurunya, nah itu bawa keberkahan. Dipajang fotonya di mana-mana. Iya. Nah ini tersebar di kalangan orang-orang sufi ya. Di kalangan orang-orang sufi. Iya. Dan pernah saya lihat orang-orang yang seperti itu. Dan saya diberitahu oleh kawan, dia ketemu dengan sebagian orang di Yaman. Dia belajar di suatu tempat. Tempat ini itu dikenal sebagai sarannya orang-orang sufi. Ya, sampai saya juga heran. Orang biasanya Ramadan pergi umroh di Mekah. Ini saya ketemu rombongan berada di Sona. Ternyata menuju ke tempat itu. Ya, bukan pergi umroh. Ramadan pergi ke sana, Masya Allah. Ya. Ini kawan ini cerita bahwa dia ketemu orang belajar di sana. Itu foto Habibnya beraneka ragam sorban dia punya di dompetnya. Foto-foto Habibnya. Maka kawan ini canda juga. Ini Habib kamu foto model atau apa? Ya. Baik. Jadi kadang hal-hal ini, hal-hal yang seperti ini berbahaya ya. Masuk di dalam pembahasan-pembahasan yang menyentuh pembahasan tauhid. Apalagi pada sebagian orang ya dimaklumi ya memuji dirinya seakan-akan dia wali Allah. Orang datang bawa air, dia cuci tangannya di air tersebut ya. Kemudian diambil oleh manusia, dibawa pulang ke rumahnya. Ini semuanya dari bentuk-bentuk yang terlarang di pembahasan apa? Tabarruk. Ini fungsinya kita belajar tentang tauhid. Jadi sekali lagi, tabarruk dengan orang yang salih itu tidak diperbolehkan kecuali pada hal yang dibolehkan oleh dalil saja. Kalau tidak dalilnya, tidak boleh untuk hal tersebut. Iya. Yeah.